إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah taala masih melanjutkan kajian kita dan pelajaran di kesempatan kali ini, membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' Al-Manhaj As-Salafi li Fadilati Syekh Al-Ab Al-Hanun Abu Abdul Aziz atau Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sempat masih membahas dan juga membaca bagaimana Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala mengenalkan kepada kita beberapa jenis kutub, kitab-kitab Ahlul Bid'ah dan Ahlul Batil. Nah, yang mana terbagi atau beliau menyampaikan terbagi menjadi tiga macam atau tiga jenis kitab Ahlul Bid'ah tersebut. Jenis yang pertama sebagaimana yang beliau sebutkan, murni semuanya berisi kebid'ahan dan tidak ada al-haq sedikit pun padanya. Maka jenis yang pertama ini dilarang oleh dilarang bagi siapapun untuk membacanya kecuali li 'alimin mutamakkinin fil 'ilm. Kecuali seorang alim, seorang ulama yang benar-benar kokoh dan kuat dalam keilmuannya. Beliau melihatnya, sengaja melihatnya dalam rangka untuk membantah. Kemudian jenis yang kedua, barakallahu fikum, adalah kitab Ahlul Bid'ah yang isinya tercampur masih. Ada kebid'ahannya atau mayoritasnya kebid'ahan, dan juga barakallahu fikum, ada pula beberapa di antaranya mengandung al-haq, memuat al-haq, barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini pun Ahlus Sunnah As-Salafiyun juga dilarang untuk melihatnya, dilarang untuk membacanya. Naam, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar mutamakkin fil ilm, yaitu seorang alim, seorang ulama yang betul-betul mutamakkin fil ilm. Yumayyiz as-sahih min as-sakim. Yang punya kemampuan untuk bisa membedakan mana as-sahih, mana yang sakim, mana yang sehat, mana yang berpenyakit, mana yang rusak, mana yang baik, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Maka jenis kitab yang kedua ini hanya diperbolehkan bagi seorang yang berilmu, karena barakallahu fikum dia memiliki apa? Memiliki al-ilm, memiliki tamakkun ar-rusukh fil ilm, sehingga dengan itu dia mampu untuk yumayyizu bainal haqqi wal batil wal fasid minas salih was sahih minas sakim ila ghairi dhalik. Namun ikhwan fi din azani Allahu ayyakum jami'an, hal ini rahimani wa rahimakumullah mengingatkan kita semuanya kepada syubhat yang dahulu dan sangat memungkinkan untuk di masa yang akan datang juga akan diadopsi kembali dengan ahlul-ahlul fitan atau para pengikut fitnah yang akan muncul di masa yang akan datang untuk kemudian angkat kembali dan dijadikan senjata untuk kemudian menyeret Ahlus Sunnah Salafiyun di masanya agar terjerembab dan terjerumus dalam apa? Dalam syubhat tersebut, yaitu syubhat yang dahulu pada fitnah As-Sururiyah banyak dipakai oleh mereka-mereka yang tertarik dengan manhaj ikhwani, dengan manhaj ikhwanul muslimin, yaitu mempersilahkan dan menghimbau untuk membaca dan mengikuti siaran-siaran kajian dari ahlul bid'ah dan ahlul batil, lalu kemudian mereka menyatakan khudzil ilma min ayyi ahad, ambillah ilmu dari siapapun, khudzil haqq watrukil batil, ambil mana yang hak dan tinggalkan yang batil. Naam, ini adalah syubhat yang dahulu banyak beredar dan banyak dipakai, dan ternyata subhanallah tidak sedikit pula yang akhirnya terbawa dan terseret dengan arus syubhat seperti ini. Anda harus sportif, Anda harus adil. Naam, Anda harus sportif dan adil. Artinya apabila naam Anda mengambil ilmu, maka silakan Anda mengambil ilmu dari siapa saja. Ambil yang hak, maka buang yang batil. Hal ini ikhwan fid din azzani Allah wa iyyakum jami'an, pernah dijelaskan oleh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari. Syekh Rabi' punya syarah matbu'ah atau syarah yang matbu', kitab syarah yang tercetak menjelaskan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahmatullahi taala alaihi. Yang mana Al-Imam Al-Barbahari menukil ucapan serta penjelasan atau nasihat dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaihi, "Man asgha bi udhunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ila nafsihi aw wukila ilaiha." Yani ila al-bid'ah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, barang siapa yang mempersilahkan kedua telinganya atau telinganya untuk mendengar dari ahlul bid'ah, dari sahibu bid'ah, maka sungguh ia telah keluar dari penjagaan Allah Jalla wa'ala, dan dia pun akhirnya dipasrahkan dan diserahkan kepada kebid'ahan tadi. Nah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala termasuk dari bagian dalam jajaran dan barisan a'immatus sunnah sebagai para ulama yang mengajak kepada hidayah. Dan nampaknya wallahu a'lam, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala, ucapan dan nasihat beliau ini itu merupakan kepanjangan atau bahkan memang sengaja diambil dari peringatan Rasul alaihi salatu wassalam untuk menjauh serta mewaspadai bermujalasah duduk dengan ahlul bid'ah dan ahlul batil, dan demikian pula membaca karya-karyanya. Karena memang di dalam bergaul, berkumpul dengan ahlul bid'ah dan ahlul batil, bermujalasah dengan mereka, barakallahu fikum, mujalasah dengan ahlus su', duduk dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, termasuk ahlul bid'ah dan ahlul batil, dan membaca karya-karya mereka, itu mengandung nilai doror, mengandung nilai bahaya, dan akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat sangat membahayakan. Maka barang siapa, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, yang menyelisihi peringatan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan tetap untuk mendengarkan, mengambil, membaca dari ahlul bid'ah dan ahlul batil, nas'alallaha as-salamatu wal-afiyah, maka ia telah menyeret dirinya dan telah menampakkan dirinya, memaparkan dirinya di hadapan kejelekan dan keburukan. Dan dia pun untuk urusan keselamatan dipasrahkan kepada dirinya pribadi. Wa yuqal liman yusgha ila ahlil bid'ah, maka dikatakan dan dinasihatkan kepada siapapun yang membuka telinganya untuk mendengarkan kalam ahlul bid'ah, yang membuka matanya untuk membaca tulisan-tulisan ahlul bid'ah, la taf'al, jangan engkau lakukan. Ini ibaratnya apa? Secara mafhum mukhalafah atau makna tersirat, mohon maaf, makna tersirat dari nasihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, jangan kau lakukan tindakan itu. Li anna rasulana hak wa hadzarak, karena Rasul alaihi salatu wasallam telah melarangmu dan mengingatkanmu, jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah dan jangan membaca tulisan-tulisan ahlul bid'ah. Wassalaf nahuk, dan salaf melarangmu. Dan mereka telah mengingatkanmu untuk bermujalasah, duduk, menimba ilmu kepada ahlul bid'ah dan al-akhdh anhum, dan mengambil faidah-faidah ilmu dari mereka. Maka engkau, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, fa anta lamma taqulu, dan engkau ketika menyatakan, wallahi ana aqra'u wa asma' wa akhudhul haqqa wa atrukul batil. Naam. Demi Allah ya akhi, saya ini mampu untuk membaca. Saya ini mampu untuk melihat, mendengarkan kalam ulama, mendengarkan muhadharah-muhadharah masyayikh dan para ulama. Ya. Saya mampu memilah-milah. Akhudhul haqq wa atrukul batil. Kalau saya mengambil ilmu dari ahlul bid'ah dan ahlul batil, dari situs-situs mereka, dari karya-karya mereka, dari tulisan-tulisan mereka, dari kutipan-kutipan faidah mereka, saya ini bisa baca dan bisa mendengar. Saya ambil yang hak dan saya tinggalkan yang batil. Ini dia syubhat yang banyak menelan korban di masa itu. Dan mungkin asatidah kita juga beberapa kali dan sering mengingatkan akan hal ini, pernah mengingatkan dan menjelaskan akan syubhat ini. Supaya apa? Supaya untuk menyelamatkan kita semuanya dari bahayanya syubhat semisal ini, barakallahu fikum. Dan enggak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang akan muncul kembali orang-orang yang akan menyuarakan syubhat ini. Ini merupakan kaidah yang ma'rufah yang mereka ahlul batil, ahlul bid'ah dan ahlul fitan menertawakan kebanyakan para syabab yang dahulu berada di atas sunnah, ditertawakan. Kenapa? Tergelincir. Baru kena syubhat seperti ini, tergelincir. Akhirnya mereka semuanya berpaling dari sunnah yang dahulu mereka pegangi, nas'alallaha as-salamatu wal-afiyah, dan kemudian berbalik kondisinya, berbalik keadaannya. Sunnah yang dahulu mereka bela menjadi mereka musuhi. Ya. Ahlul bid'ah dan ahlul batil, ahlul fitan, yang dahulu mereka antipati, yang mereka jauhi, akhirnya apa? Berubah, berbalik. Inqalabatil mawazin. Timbangannya pun akhirnya berbalik. Akhirnya apa? Para syabab ini tadi yang termakan oleh syubhat tersebut akhirnya menjadi bahan tertawaan ahlul bid'ah. Naam. Maka ahlul bid'ah dan ahlul batil tadi tahu bagaimana mereka harus datang. Dari sisi mana mereka harus menyampaikan syubhat ini? Syubhat yang benar-benar rendah dan rusak ini tadi. Mereka menyatakan Iqra min kutubil ikhwan, silakan, enggak apa-apa, baca dari kitab-kitab Ikhwanul Muslimin. Wa kutubit tabligh, silakan kau baca dari kitab-kitab Jama'atut Tabligh. Wa kutubi ahlul bidah, dan silakan kau baca kitab-kitabnya Ahlul Bidah dan Ahlul Batil. Silakan kau baca tulisan-tulisan dari kelompok tasawuf, dari kelompok ar-rawafid. Khudzil haqq wa trukil batil. Kau ambil baiknya, jeleknya kau buang. Ya. Kau ambil kebaikannya, jeleknya kamu buang. Nah. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, wa huwa miskin. Orang yang termakan dengan syubhat seperti ini dalam keadaan miskin. La ya'riful haqq. Tidak mengenal al-haq dengan semestinya. La yumayyizu bainahu wa bainal batil. Gak mampu, belum punya kemampuan untuk barakallahu fikum membedakan antara hak dengan yang batil. Gak punya malakah ilmiah. Tidak memiliki apa kemampuan ilmiah yang bisa ia jadikan bekal untuk mengetahui mana hak, mana pula batil. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau melanjutkan, fayati ilal batil yarahu haqqan fayakhudah. Maka ia pun mendatangi kebatilan karena dia enggak punya ilmu, enggak punya kekuatan ilmiah, enggak punya pegangan. Akhirnya ia pun datang kepada kebatilan yang ia kira kebatilan tersebut hak. Fayakhudah. Akhirnya karena ia mengira itu al-haq, akhirnya dia ambil. Dan demikian pula berkebalikannya, fayati ilal haq, dan ia pun datang kepada al-haq, yarahu batila, karena sudah kena syubhat, karena sudah kena penyakit, ia pun mendatangi al-haq, ia kira al-haq tersebut sebagai kebatilan, fayaruddahu, sehingga ia tolak, fayadillah, sehingga ia pun akhirnya sesat dan menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kondisi ini, kata al-allamah Rabi' hafizahullah ta'ala, wakkalahullahu ila nafsihi. Orang-orang yang tertipu semisal seperti ini, orang-orang jahil, duhai kiranya kalau dia pintar, dia pasti akan mengikuti nasihatnya para ulama, gak akan mengambil dari ahlul bid'ah dan tidak akan mengambil dari ahlul batil. Karena al-haq itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada pada Al-Quran dan ada pada sunnah. Tidak ada pada diri ahlul bid'ah dan ahlul batil, gak ada. Tidak ada pada diri ahlul fitan, tidak ada. Al-haq itu ada pada Al-Quran dan sunnah. Dan para ulama, barakallahu fikum, mereka lah yang membawa al-haq tadi. Karena mereka yang selalu sibuk dengan Al-Quran dan sunnah. Mereka yang selalu sibuk dengan bimbingan salaful ummah. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga al-haq bukan diambil dari ahlul bid'ah. Al-haq tidak diambil dari sembarang orang. Tidak diambil dari ahlul batil. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, li'annahu, ini namanya, kata beliau, wakkalahullahu ila nafsihi, Allah pasrahkan keselamatan dirinya pada diri pribadinya. Allah tidak mau menjamin lagi keselamatan hamba tersebut. Kenapa? Karena ia sendiri yang menyelisihi bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, akhirnya ia termakan syubhat. Ya. Allah pasrahkan keselamatan itu pada diri sendiri, pada diri pribadinya. Li'annahu lawi tasama bis sunnah wa asgha li tawjihi ar-rasul wa mawaqif as-sahabah wa mawqif as-salaf wa hafaza ala ma 'indahu min al-khair ay as-sunnah la naja. Karena andaikan ia mau berpegang teguh dengan sunnah dan membuka telinganya lebar-lebar untuk mengikuti wasiat dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti barakallahu fikum mauqifnya para sahabah, mauqifnya salaful ummah. Dan ia pun mau menjaga kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya, yaitu di hidayah sunnah, lanaja. Pasti dia akan selamat biiznillah. Lakinnahu tarra, tapi kondisinya justru malah dia ini tertipu. Tertipu dengan diri sendiri. Merasa mampu, merasa kuat. merasa bisa memilah mana hak mana batil, merasa mampu, merasa punya ilmu, merasa pinter. Fawakkalahu Allahu ila nafsihi. Maka Allah pasrahkan sekalian keselamatan dirinya kepada apa? Kepada diri pribadi orang yang tertipu tersebut. Maka disebabkan sikap ghurur seperti ini, maka disebabkan sikap kecongkaan dan kesombongan seperti ini yang telah diikuti oleh sebagian orang, dan ia menganggap diri pribadinya, menganggap dirinya sebagai orang pintar, menganggap dirinya sebagai imam padahal jahil. Fayaqa'u fi habaili ahli dhalal. Maka ia pun terjatuh pada jerat-jeratnya ahli dhalal. Setelah itu betapa cepatnya ia kemudian menyimpang, dan ia pun justru malah memperkuat barisannya ahli dhalal. Kenapa? Li'anna Allah khadalahu wa wakkalahu ila nafsihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menelantarkannya dan enggan mau menolongnya, dan Allah pasrahkan ya keselamatan dirinya terhadap pribadi dia sendiri karena dia merasa mampu. Ia pun tertipu dengan dirinya. Merasa mampu, akhirnya apa? Akhirnya buka kitab Ahlul Bidah. Buka kitab Ahlul Batil. Seperti Syekh Ubaid sebutkan, kitab-kitab tersebut khali, biarkan para ulama yang membukanya jika memang para ulama mau mengambil istishhad padanya dan dan memandang bahwasannya ada maslahat pada kutipan-kutipan faidah tersebut. Nah, Anda yang tidak memiliki keilmuan yang matang, yang kokoh, jangan tertipu dengan diri pribadi Anda. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati hamba-hamba yang paham terhadap kadar dirinya. Walihada naqul, oleh karenanya kami sampaikan, kata Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang tidak merasa aman pada diri pribadinya untuk mudah terjerembab dan jatuh pada jerat-jerat ahlul dalal, maka hendaknya ia menjauhi sejauh-jauhnya kitab-kitab dan tulisan-tulisannya ahlul bid'ah, menjauh dari majelis-majelis mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan untuk menjauh dari majelis-majelis mereka. Demikian pula generasi salaf, hadzaru min mujalasatihim, telah memperingatkan, telah memberikan tahdzir, peringatan secara terbuka untuk jangan dan menjauh dari majelis-majelis mereka. Bahkan mereka semuanya telah sepakat untuk menghajar, memboikot, dan melakukan pemutusan hubungan dan membenci mereka semuanya. Membenci siapa? Membenci ahlul bid'ah. Wa la yata'arrad lahum wa li da'watihim illa man fihi kafa'ah. Dan mereka tidaklah menyeret diri pribadi mereka dan dakwah mereka kecuali kepada pihak-pihak yang mereka anggap mencukupi. Cukup kepada para ulama ussunnah. Buat apa ahlul bid'ah dan ahlul batil? Kitab-kitab para ulama ussunnah banyak. Para ulama ussunnah juga masih ada. Untuk apa datang kepada ahlul bid'ah dan ahlul batil? Kepada ahlul fitan? Nah, cukup. Dan ia memiliki kemampuan untuk menegakkan hujjah. Si hamba ini tadi, entah dia ustadz, entah dia da'i, ataukah dia talibul ilm, ataukah dia seorang ikhwah biasa, tetapi ia memiliki kemampuan untuk kudrah, punya kemampuan untuk menegakkan hujjah, tetapi di waktu yang sama, ia memperingatkan, ya, mengingatkan dan memperingatkan diri pribadinya untuk menjauh dari majelis-majelisnya ahlul bid'ah. Menjauh dari sikap kecondongan. Ini kan hati nih, kecondongan ini. Menjauhkan dirinya untuk jangan sampai punya kecondongan kepada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Ini orang yang kuat, ya, kuat keilmuan, karena paham ilmu, semakin berilmu ia akan semakin sadar diri bahwa dirinya ini lemah. Para ulama ussunnah pun juga demikian, menutup rapat-rapat telinga mereka untuk mendengarkan apa? Mendengarkan kalam dari ahlul bidah dan ahlul batil. Barakallahu fikum. Sudah apa? Sekian banyak cerita, kisah dari orang-orang terdahulu dan bahkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya ilmu. Barakallahu fikum. Terjerumus, terjatuh kepada bid'ah dan justru malah apa? Justru malah ikut menyuarakan kebid'ahan yang ada pada mereka. Naam. Coba dilihat terkait kondisi kesesatan atau tersesatnya Imran ibn Hittan. Ya. Imran ibn Hittan berteman, berkawan dengan ahlul bid'ah dan ahlul batil itu merupakan sebab menyimpangnya. Menyimpangnya seseorang bahkan minal adhkiya dari kalangan orang-orang pintar. Lahum hifdzun minal ilm. Mereka punya apa? Hafalan. Punya ilmu. Di antaranya siapa? Contohnya Imran ibn Hittan. Bagaimana ia terus kemudian yang tadinya berada di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah kemudian berubah menjadi seorang khariji? Disebabkan apa? Disebabkan seorang perempuan. Perempuan yang ia terlanjur jatuh cinta dan kepincut. Terlanjur tertarik. Sehingga ia pun apa? Dengan ketertarikan syahwatnya tadi itu dia akhirnya merasa dirinya mampu. Sayyita zawajuha wa yarudduha ila sunnah. Dia berkeinginan untuk menikahi dan mempersunting wanita tadi, wanita kharijiyah tersebut, wanita khawarij. Nah, ia merasa mampu, ia akan menikahinya dan akan mengembalikannya kepada as-sunnah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala, dalam kitab beliau Siyar Anam Syiar A'lamin Nubala, beliau menyatakan An ibn Sirin, ya, membawakan sanad dari Imam Tabi'in Muhammad ibn Sirin, qala tazawwaja Imran kharijiyatan wa qala sa'arudduha. Kata Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, Imran ibn Hittan menikahi seorang wanita kharijiyah. Dan dia, si Imran bin Hittan berkata, sa'arudduha, saya akan mengembalikan dia kepada sunnah. Qala, maka kata Al-Imam Muhammad ibn Sirin, fasarafathu ila madhabiha. Justru malah keadaannya berbalik. Malah Imran bin Hittan yang dibalik ikut apa? Ikut pemahaman dan ideologinya si istrinya tadi. Padahal Imran bin Hittan bukan orang biasa, bukan ikhwan biasa. Seorang yang berilmu, punya kapasitas ilmu, punya bahan untuk menimbang mana hak, mana batil. Tapi subhanallah, assalamah kulla salamah ya ikhwah. Itu ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia pun tetap bersikukuh di atas kemauannya untuk menikahi si wanita kharijiyah tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun yang akhirnya terpengaruh dan berbalik. Membenci ajaran sunnah, membenci ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula Ibnu Aqil al-Hambali rahimahullahu ta'ala terpengaruh dengan pemahaman al-Mu'tazilah. Kenapa? Karena mau mendengarkan dari tokoh-tokoh al-Mu'tazili. Barakallahu fikum. Di dalam kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah. Kitab Dzail Tabaqat Al-Hanabilah karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau Ibnu Rajab menyebutkan tentang atau mencuplik biografi Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Ingat, namanya Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Maka Ibnu Rajab berkata, ashabuna kanu yankimuna ala bni Aqil taraddudahu ila bni Walid wa bni Tiban. Afwan, wa bni Tuban. Syaikhail al-Mu'tazilah. Dahulu murid-murid kami dan kawan-kawan kami, mereka tidak suka dengan tindakan Ibnu Aqil rahimahullahu taala yang bolak-balik taraddud. Taraddud itu bisa bermakna bolak-balik dan sering datang, mendatangi siapa? Mendatangi Ibnu Walid dan Ibnu Tuban. Siapa Ibnu Walid dan Ibnu Tuban? Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, Syaikhail Al-Mu'tazilah, keduanya adalah dua orang alimnya kelompok Al-Mu'tazilah. Dua ulama Mu'tazilah. Wa kana yaqra'u 'alayhima fi sirr 'ilm al-kalam. Maka Ibnu Aqil membacakan, mengambil ilmu. Ya, membacakan apa? Membacakan ilmu kalam kepada siapa? Kepada Ibnu Al-Walid dan Ibnu Tuban. Wa yadhhar minhu fi ba'd al-ahyan naw'un inhiraf 'an as-sunnah. Maka pada beberapa kesempatan, pada beberapa keadaan nampak akhirnya. Nampak, ya, nampak beberapa keadaan-keadaan penyimpangan-penyimpangan dan menyelisihi sunnah. Wa ta'awwala li ba'd as-sifat, dan mentakwil-takwil sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syufu. Terjerumus ya ikhwah, barakallahu fikum, padahal orang alim, pintar. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa lam yazal fihi ba'du dzalika ila an mata rahimahullah. Mau mengambil ilmu kalam, mengambil faedah dari dua ulama besar Al-Mu'tazilah, Ibnu Al-Walid dan Ibnu Tuban, membacakan ilmu kalam kepada mereka berdua, hingga sampai akhirnya terpengaruh. Terpengaruh mengikuti apa? Mengikuti penyimpangan dan kesesatannya. Kesesatan kelompok Mu'tazilah tersebut, sampai akhirnya mentakwil-takwil, memalingkan makna-makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kata Ibnu Rajab rahimahullah, walam yazal fihi ba'du dzalika, dan masih terus ada sebagian pemikiran-pemikiran atau cara-cara pandang menyimpang tersebut pada Imam Ibnu Aqil ila an mata rahimahullah, sampai beliau wafat. Na'udzubillah min dzalik. Wa Ibnu Aqil kana min adhkiya'in nas. Ya. Dan Ibnu Aqil termasuk orang-orang pintar dan orang-orang jenius di masa dahulu ya ikhwah. Namun bersamaan dengan hal itu, barakallahu fikum, beliau pun terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Akhirnya beliau pun terpengaruh dengan beberapa penyimpangan-penyimpangannya. Penyimpangan-penyimpangan Al-Mu'tazilah. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab yang sama tadi, Syiar A'lamin Nubala, menukilkan, wa kana ashabuna, dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa kana ashabuna al-Hanabilah yuriduna minni hujrana jama'atan min al-ulama, wa kana dzalika yuharrimuni 'ilman nafi'a. Dahulu teman-teman kami, atau afwan, ini menukil dari Ibnu Aqil. Dahulu teman-teman kami, murid-murid kami yang semadhab dengan madhab Hanabilah, menginginkanku untuk menghajar dan memboikot, meninggalkan jama'atan minal ulama, sebagian dari para ulama. Wa kana dzalika yuharrimuni 'ilman nafi'ah, dan hal tersebut mengharamkan saya dari ilmu yang bermanfaat. Namun Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memberikan penilaian terhadap ucapan ini. ucapan Ibnu Aqil yang satu ini tadi, yang barusan kita bacakan. Qultu, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kanu yanhaunahu an mujalasatil mu'tazilah, yaitu teman-temannya, murid-muridnya yang semadhab bermadhab Hanabilah. Barakallahu fikum. Dahulu mereka melarang Ibnu Aqil untuk bermujalasah, bermajelis dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Wa ya'ba hatta waqa'a fi haba'ilihim. Namun Ibnu Aqil tetap apa? Tetap enggan diberi nasihat tersebut. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah memaafkan Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala. Tidak apa, tidak mengindahkan nasihat dari kawan-kawannya dan murid-muridnya, hatta waqa'a fi haba'ilihim, hingga pada akhirnya sampai terjatuh pada jerat-jeratnya tokoh-tokoh Mu'tazilah, afwan. Wa tajassara ala ta'wilin nusus, dan itu menjembatani dia untuk sampai kepada apa? Menjembatani Al-Imam Ibnu Aqil sampai mentakwil, memalingkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh syubhat ini ya ikhwan, syubhat yang sangat-sangat membahayakan. Yang tadi orang-orang pintar, yang tadi orang-orang yang berilmu, yang tadi orang-orang yang jenius, memiliki malakah ilmiah, terpengaruh ya ikhwah, sampai beliau wafat. Iya. Maka para ulama yang benar-benar kokoh di atas keilmuan dan di atas sunnah, mereka enggak mau terus kemudian sembarangan mengambil ilmu dari ahlul bidah, enggak mau. Selama memang kondisinya tidak memaksa demikian, dan selama memang para ulama ussunnah itu masih ada, ilmu itu masih bisa diambil dari beliau-beliaunya, mereka akan menyerahkan, mengambil ilmu kepada para masyayikh dan para ulama ussunnah. Barakallahu fikum. Namun yang muskilah ini adalah orang-orang lemah tapi merasa dirinya kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya ya ikhwan dari sikap-sikap seperti ini. Gak sadar kadar diri, gak mengerti kadar diri. Merasa dirinya sebagai seorang imam, merasa dirinya sebagai seorang syekhul Islam, padahal ya bahlul, padahal bodoh, padahal apa? Gak punya malakah ilmiah. Sallallahu alaihi wasallam atau al-afiyah, tetapi merasa dirinya sebagai apa? Mampu untuk memilah mana hak mana batil. Yang baru kena hembusan syubhat sedikit saja sudah apa? Sudah goyah, sudah jatuh. Maka orang-orang yang kondisinya seperti ini, ia wajib untuk menjaga anugerah yang Allah berikan kepadanya. Keselamatan itu, kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, fassalamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan itu enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Keselamatan itu merupakan anugerah besar yang tidak bisa ditandingi dengan apapun. Maka barang siapapun, kata beliau, yang memiliki kemampuan, punya pengalaman, yastati' mampu untuk berdakwah kepada Allah dengan penuh hikmah, dan bisa terus kemudian mematahkan syubhat-syubhat ahlul batil, falyata'arrad li da'watihim, maka silakan ia mengajak mereka kembali kepada sunnah. La li musadaqatihim wa mujalasatihim wal mudahanah ma'ahum. Silakan kau ingkari kemungkaran-kemungkaran mereka, ingkari kebid'ahan-kebid'ahan mereka, bantah dan patahkan syubhat-syubhat dan bid'ah-bid'ah mereka kalau Anda mampu. Bukan terus kemudian membenarkan mereka, bukan terus kemudian bermujalasah dan bermajelis dengan mereka dan bermanis muka dengan mereka. Dan hendaknya Anda wahai seorang da'i, wahai seorang salafi, hendaknya Anda menjadi seorang mujahid yang mengajak kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang nasih, seorang amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, seorang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Barakallahu fikum. Naam. Dan selanjutnya ini penjelasan dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala berupa beberapa nasihat. Yang penting tadi telah dibantah oleh Syekh. Jangan sampai seseorang merasa dirinya apa? Dirinya kuat, dirinya mampu. Terus kemudian apa? Terpengaruh, terjerumus kepada jeratan dan jebakan-jebakan ahlul bidah dan ahlul batil, termasuk syubhat yang satu ini tadi. Ambil yang hak, tinggalkan yang batil. Ya. Ambil yang hak, tinggalkan yang batil. Jangan Anda merasa tertipu dengan diri sendiri. Merasa diri Anda merasa pintar, punya kemampuan, terus kemudian apa? Bermudah-mudahan membaca dan mengambil ilmu dari jamaatul ikhwanul muslimin, jamaatul tabligh ataupun kelompok-kelompok bid'ah ya dan sesat menyimpang yang lainnya. Nas'alullaha assalamatu wal afiyah. Dan kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki pertanyaan yang berikutnya. Enam. Pertanyaan ke-6. Mal farqu fi qawlihim hadza sahibu bid'ah wa hadza mubtadi'. Wahai Syekh, yaitu Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, apa perbedaan ucapan para ulama dengan istilah ini adalah sahibu bid'ah, yang ini adalah mubtadi'? Apa perbedaan antara sahibu bid'ah dengan mubtadi'? Al-jawabu minhu rahimahullah, maka jawaban dari beliau adalah, indi, menurut saya, annal farqa wadih. Menurut saya perbedaannya itu cukup jelas. Wa sayatabayyanu lakum bima arrafnahu min ibarati ahli al-ilmi wa simatihim wa nahjihim fi qawlihim mubtadi'. Dan akan jelas bagi Anda sekalian dari ibarah atau ungkapan-ungkapan para ulama yang akan kami paparkan kepada Anda, yang akan kami jelaskan kepada Anda, dan dari ciri-ciri dan manhaj-manhaj mereka, apa yang dimaksud dengan mubtadi'. Annahum la yutliqunaha illa ala man qamatil hujjatu alaihi annahum mubtadi'. Maka lafaz atau teks mubtadi' itu tidaklah beliau sematkan kecuali kepada pihak-pihak yang telah tegak hujjah padanya bahwasanya dia sebagai seorang mubtadi'. Wa annahu sahibul dalal, bahwasanya dia adalah pengikut kesesatan. Wa annahu dhalun mudil, dia sendiri orang yang sesat dan menyesatkan. Fayaqulun mubtadi'. Maka para ulama menyatakan orang ini adalah mubtadi', sudah tegak hujjah. Ya, sudah tegak hujjah pada dirinya bahwasannya semua yang ia lakukan adalah kebid'ahan. Dan dia tahu, sadar bahwa yang selama ini ia yakini, selama ini yang ia lakukan adalah kebid'ahan. Tahu dia. Dan dia tahu bahwasanya itu menyelisihi bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Tahu, tapi tetap ia bersikukuh di atas pemahamannya. Inilah yang disebut sebagai mubtadi'. Wa qad yutliqunaha ahyanan ala sabiliz zajr. Naam. Dan terkadang lafaz tersebut sengaja memang digunakan oleh para ulama, disematkan kepada orang-orang tertentu, tetapi dalam rangka apa? Dalam rangka sebagai peringatan, ya. Sebagai apa? Sebagai peringatan. Adapun wa amma qawlu sahibi bid'ah, adapun ucapan mereka tentang istilah sahibu bid'ah, sahibu bid'ah itu fa innahu la yushtaratu fi iqamatul hujjah. Maka sahibu bid'ah itu tidak dipersyaratkan harus ditegakkan hujjah padanya. Innama yakuluna hadza sahibu bid'ah, yakni yarkabu al-bid'ata fahiya a'am. Mereka menggunakan lafaz atau teks tersebut sebagai sahibu bid'ah, yakni maksudnya ialah yarkabul bid'ah. menunggangi dan mengikuti kebid'ahan. Fahiya am. Dan enggak harus apakah ia sudah ditegakkan hujah padanya ataukah belum. Naam, ini lebih umum kata Syekh Ubaid. Amma mubtadi'un fahuwa akhas. Adapun lafaz mubtadi' ini lebih khusus. Fatafattanu li hadza barakallahu fikum. Maka cermatilah perbedaan ini wahai sang penanya barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup pada kajian kita di kesempatan kali ini, pertanyaan senada juga pernah diajukan kepada beliau rahimahullahu ta'ala dengan redaksi yang sedikit berbeda dan dengan jawaban pula yang semakna walaupun teksnya lebih singkat. Kata sang penanya mengajukan pertanyaan ini kepada Syekh Ubaid rahimahullah, hal hunaka farqun baina ayyuqala fulan sahibu bid'ah wa fulan mubtadi'. Apakah ada perbedaan wahai Syekh antara istilah yang sering disematkan seseorang sebagai sahibu bid'ah atau seorang itu mubtadi'? Apakah ada kedua, ada perbedaan dari kedua istilah ini? Al-jawabu minhu, maka jawaban dari beliau rahimahullah ta'ala, hasbama fahimtuhu min ahlil ilmi anna bainahuma farqa. Maka sebatas yang saya pahami dari penjelasan para ulama bahwa kedua istilah tersebut ada bedanya, ada perbedaan. Fasahibu bid'atin mithlu waqi' fi bid'ah. Maka sahibu bid'ah itu, istilah sahibu bid'ah itu contohnya ialah semisal seperti waqi'un fi bid'ah, seperti orang yang terjatuh kepada kebid'ahan. Terjatuh pada apa? Kebid'ahan. Kalau yang tadi, pertanyaan yang tadi, ditegakkan hujah ataukah belum? Lebih umum, ini adalah sahibu bid'ah. Wa mubtadi'un, adapun mubtadi' huwa alladhi qamat 'alaihil hujjatu wa ilmun anna hadha bid'ah. Adapun mubtadi adalah orang yang telah ditegakkan hujah kepadanya bahwasannya keyakinan dia adalah bid'ah, bahwasanya perbuatan yang ia lakukan adalah bid'ah. Wa 'alima anna hadha bid'atun, dan dia menyadari, faham, tahu bahwa yang ia yakini, yang ia perbuat, yang ia jalani itu bid'ah. Artinya apa? Ia dengan sadar tahu bahwasanya yang ia lakukan selama ini adalah kebid'ahan. Anna amalahu bid'ah. Dan ia sadar bahwasanya yang ia lakukan, perbuatan amalan-amalan yang ia lakukan, barakallahu fikum, itu adalah bid'ah. Artinya mubtadi itu sudah sadar kalau dia itu berada di atas kebid'ahan. Faham, mengerti, di atas ilmu bahwa ajaran-ajaran dia itu salah, menyelisih bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Dan dia sadar bahwasanya apa? Bahwasanya ajaran tersebut sesat. Namun fa'anada wa kabara. Maka ia tetap menentang dan ia tetap menyombongkan diri, tidak mengindahkan teguran dan nasihat yang disampaikan kepadanya untuk meninggalkan ajaran dan keyakinan bid'ahnya tadi itu. Maka inilah yang disebut mubtadi. Adapun tadi sahibul bid'ah belum tentu apa ditegakkan hujjah padanya atau orang yang terjatuh pada kebid'ahan. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.